Oke, Harbonek, thank you, Harbonek. Tresnoku mung tinggo sliramu. Terima kasih. biar teman-teman tahu lagu ya. Ini judulnya apa ini? Aku kudu piye. Saiki kowe kudu dodolan tape. Ya. Oh, pas. Ya. Sip. Lagune gojekan sih, lagu guyonan, lagu bercanda.